Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Syederalun, Berita Sore edisi hari ini Selasa 1 Agustus 2017 dibacakan Tia Andalusia dan Ahyar Abdullah. Seratusan massa gelar aksi menuntut DPRK Benar Meriah bentuk pansus untuk usus koruptor dana desa. Polsek Pantai Bidari amankan bom rakitan. Guru tak diperkenankan pegang HP saat mengajar. Dengarkan juga berita lainnya yang telah dirangkum oleh tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loks Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loks Mawe. Sederalun, sekitar seratusan massa dari LSM Sejati dan PMII Benar Meriah menggelar unjuk rasa untuk menuntut DPRK Benar Meriah membentuk panitia khusus. Hal ini tentang adanya dugaan penggelapan dana desa anggaran 2015-2016 di beberapa desa di Benar Meriah. Dari Takengon, Muslim Arsani melaporkan. Aksi tersebut dilaksanakan di depan gedung DPRK setempat hari ini. Aksi yang juga dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari berbagai kampung di Kabupaten Benar Meriah yang diduga bermasalah terkait dengan penggelapan dana atau korupsi yang dilakukan oleh oknum aparat desa itu. Mereka meminta agar DPRK setempat untuk segera membentuk pansus terkait penyelewengan dana desa. Aparat desa secara picik menggunakan anggaran desa untuk memperkaya diri dan keluarganya dengan cara akal-akalan terkait penggunaan dana desa pada tahun anggaran 2015 hingga 2016. Untuk saat ini, sekitar 10 perwakilan dari massa dan perwakilan masyarakat yang menemukan adanya penggelapan sedang melakukan audiensi dengan pimpinan DPRK Benar Meriah. Sederalun, personil Polsek Pantai Bidari Aceh Timur telah mengamankan bom rakitan berbentuk pipa dari bawah jembatan di Dusun Bukit Bahagia, Kampung Senebuk Tuha hari ini pukul 12.00 WIB. Seni Hendri melaporkan. Kapolsek Pantai Bidari Ibtu Zainer mengatakan bom rakitan yang diduga peninggalan masa konflik itu pertama kali ditemukan oleh Ismuhar, warga Senebuk Tengoh. Ismuhar kemudian melaporkan kepada Polsek Pantai Bidari bahwa ia menemukan potongan pipa yang diduga bom rakitan di bawah jembatan di Dusun Bukit Bahagia. Menerima informasi itu, personil Polsek Pantai Bidari langsung mendatangi TKP. Setelah diperiksa, bom rakitan berbentuk pipa dengan panjang 43 cm, berdiameter 14 cm, dan berat 20 kg. Sederalun, semua guru sekolah terlepas berstatus negeri atau swasta sama sekali tidak dibenarkan memegang HP saat sedang mengajar. Jangankan menelpon atau menerima panggilan, pegang HP pun haram dan jika kedapatan akan ditindak tegas. Dari Merdu, Abdullah Ghani melaporkan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Pijai, Ilyas Muhammad. Aturan yang sudah sekitar 7 bulan itu diterapkan bertujuan agar proses belajar mengajar terfokus. Dengan pengetahuan atau ilmu bagi anak didik meningkat. Bukan hanya guru semata, anak didik pun sama sekali tak diizinkan menggunakan HP di sekolah. Bahkan sekali-kali tasnya digeledah atau diperiksa untuk mengetahui ada atau tidaknya mereka membawa HP ke sekolah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, perantara asal Indonesia dilaporkan kerap mengantarkan uang dari ISIS di Suriah ke salah satu militan asal Malaysia di Filipina, Mahmud Ahmad, untuk mendirikan kekhalifahan di Asia Tenggara. Kompas.com melansir. Para perantara kebanyakan dari Malaysia dan Indonesia biasanya terbang ke Tawau sebelum menempuh jalur ilegal menuju Mindanao. Sumber itu mengatakan Mahmud sendiri merupakan warga Malaysia yang disebut-sebut sebagai ahli senjata dan penyalur dana untuk kekhalifahan ISIS di Asia Tenggara. Sejak tiba di Mindanao 3 tahun lalu, mantan dosen University Malaya itu sudah menerima donasi hingga sekitar 500 ribu ringgit Malaysia atau setara 1,5 miliar rupiah dari militan dan simpatisan ISIS yang diantarkan oleh para perantara. Sederhalun, Inggris bakal menjadi negara lanjutan yang membuat kebijakan pada 2040 tanpa adanya kendaraan bermesin diesel maupun bensin. Hal tersebut ialah sebagian upaya untuk membersihkan udara di Inggris Raya. Kompas.com melansir. Keputusan tersebut sekaligus menandai era baru teknologi rendah emisi dengan implikasi besar bagi industri otomotif, masyarakat, dan lingkungan. Sementara hampir 2,7 juta mobil baru terdaftar di Inggris pada 2016 dan menjadikannya pasar terbesar kedua di Eropa setelah Jerman. Dengan begitu, untuk memenuhi tenggat waktu 2040 akan terasa berat. Permintaan Inggris untuk mobil sel bahan bakar dan listrik serta hibrida plug-in tumbuh 40% di tahun 2015 hanya menyumbang kurang dari 3% pasar. Namun, para ahli mengatakan penjualan mobil bersih cenderung berlanjut ke depan walau harus berjuang keras. Sederhalun, Dimas Kanjeng taat pribadi divonis 18 tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Probolinggo hari ini. Dimas Kanjeng dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan Abdul Ghani. Kompas.com melansir. Abdul Ghani adalah bekas ketua umum Padepokan Dimas Kanjeng. Dia dibunuh di kompleks Padepokan dan mayatnya dibuang ke Wonogiri, Jawa Tengah. Jaksa mengajukan banding karena vonis terlalu ringan. Sedangkan pengacara Kanjeng M. Soleh menilai vonis tidak adil. Sidang dipimpin Hakim Ketua Basuki Wiyoni. Secara bergantian, Hakim anggota membacakan amar putusan setebal 100 halaman. Banyak pertimbangan yang diambil hakim untuk memvonis terdakwa taat pribadi, mulai pertimbangan meringankan dan memberatkan. Adapun pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, sedangkan yang memberatkan terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya. Sederhalun, polisi akan mencari pria yang sempat mendatangi rumah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Pria tersebut menanyakan soal baju gamis laki-laki kepada istri Novel yang menjual gamis wanita. Kompas.com melansir. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan polisi akan mencari siapa saja yang dicurigai dalam kasus ini. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa polisi serius mengangkat kasus penyerangan terhadap Novel. Untuk mengungkap kasus ini, polisi sudah memeriksa 59 saksi. Polisi juga sempat mengamankan 5 orang yang diduga sebagai pelaku, tetapi kemudian dibebaskan karena tidak terbukti sebagai pelaku. Selain itu, polisi mengamankan 50 rekaman CCTV dan memeriksa 100-an toko kimia. Sejauh ini, Polri belum dapat mengungkap siapa pelaku yang menyerang Novel dan mengakibatkan kondisi serius pada kedua mata Novel. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 1 Agustus 2017. Berita malam Serambi FM hadir kembali setiap pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederhalun, wassalam.